sini. Ingin ku berbagi derita denganmu, Mama. Oh, Mama. Kemeluk hidupmu tiada henti dalam pahitnya kenyataan. Dengan ketabahan kau hadapi, meski apa terjadi, langkahmu tiada surut untuk menentang. Derita.